Yang keempat, untuk kaidah mustasna, yaitu al-mustasna bi ghairu wa siwa, atau bi ghair, ahsannya di situ bi, atau kasih dalam kurung, sehingga bi ghairu wa siwa. Sehingga kita membaca nomor 4, al-mustasna bi ghairu wa siwa. Mustasna dengan menggunakan kalimat ghair dan siwa. Yakunul ismu ba'da ghairu wa siwa majrurun daiman bi'tibarihi mudhafan ilaih. Cara membaca al-mustasna dengan ghair dan siwa adalah, yang pertama, yakunul ismu, menjadilah isim ba'da ghairu dan siwa, setelah ghairu dan siwa, majrurun daiman, senantiasa dijar, bi'tibarihi mudhafan ilaih, digolongkan dia sebagai mudhafun ilaih kepada ghairu dan siwa. Amma lafdha, adapun dua lafadz ghairu dan siwa, fayakhudhani hukmal mustasna, maka keduanya itu mengambil hukum mustasna, bi'illa dengan illa fil i'rab, di dalam i'rabnya. Itu hukum cara membaca dengan al-mustasna dengan adatul istisna yang namanya ghairu dan siwa. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah illa, itu ada dua bacaan, ada tiga. Yang pertama wajib nasab, yang kedua boleh nasab ataupun boleh mengikuti mustasna minhu, kemudian yang ketiga di'irab sesuai kedudukan dia di dalam jumlah, tentunya dengan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh kalimat illa itu sendiri. Kemudian yang kedua, cara membaca dengan ghair dan siwa. Yang pertama, isim yang jatuh setelah ghair ataupun siwa, dia adalah dibaca majrur. Kenapa dibaca majrur? Karena kedudukan dia sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Bukankah mudhafun ilaih senantiasa dia itu harus isim yang dimajrurkan? Dan mana mustasnanya, ataupun mana al-mustasna dan adatul istisna, ghairu dan siwa adalah dia sebagai adatul istisna dan juga sebagai mustasnanya. Nanti dalam kalimat yang akan saya berikan contoh. Misal, qama ar-rijalu ghayra zaidin. Antum perhatikan kalimat ghayra zaid. Ghayra mustasna mansubun bil fathah. Kemudian zaid mudhafun ilai majrurun bil kasrah. Telah berdiri beberapa laki-laki kecuali Zaid. Di situ Zaid, isim yang jatuh setelah ghair, dibaca dalam keadaan senantiasa dia adalah isim yang majrur karena mudhaf ilaih kepada ghair. Kemudian ghair juga dia sebagai mustasna dan ghair juga dia sebagai adatul istisna. Bukankah dulu telah kita bahas tentang masalah adatul istisna adalah illa, itu huruf. Kemudian ghairu dan siwa itu isim. Maka isim bersambung dengan isim, maka mudhafun ilai. Sehingga tatkala antum baca qamar rijalu ghairu zaidin, kalimat ghairu zaidin, zaidin libada majrur mudhafun ilai. Kenapa majrur? Karena dia jatuh setelah ghair. Bukankah ghair dia itu sebagai adatul istisna? Naam. Dari mana mustasna? Ghairu juga. Maka kalimat ghair dia bisa menempati kedudukan. Yang pertama adatul istisna, jadi yang pertama. Yang kedua juga sebagai mustasna. Maka manal mustasna minhu? Ar-rijalu. Qamar rijalu ghairu zaidin. Maka ar-rijalu itulah yang dinamakan sebagai mustasna minhu. Ghairu adatul istisna dan mustasnaknya zaid majrur. Begitu juga contoh selanjutnya siwa, sama qamar rijalu siwa zaidin au siwa muhammadin au siwa zaidin juga. Nah, kemudian contoh selanjutnya maqama ghairu zaidin. Ingat tatkala membaca tentang illa, apabila kalimat itu manfi, dan tidak disebutkan mustasna minhunya, maka bihasabi mauqi hafil jumlah, maka sesuai kedudukan dia di dalam jumlah kalimat. Apabila ghair di situ menjumpai sebuah kalimat yang musbit dan disebutkan mustasna minhu, maka dibaca ghairu sebagai mustasna. Apabila kalimat ghair itu masuk dalam sebuah jumlah yang musbit, yang manfi, kemudian tidak disebutkan mustasna minhu, maka imma dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih atau sebagai kedudukan dia di dalam jumlah tersebut. Seperti kalimat selanjutnya, maqama ghairu zaidin. Kalimat ghair fa'ilun marfu'un bidhammah, zaid mudafun ilaihi majrurun bil kasrah. Yang antum perhatikan di situ adalah setelah ghair senantiasa dia dibaca dalam keadaan majrur. Adapun kalimat ghair itu sendiri disesuaikan dengan kedudukan dia di dalam jumlahnya. Apabila kalimatnya itu manfi dan tidak disebutkan mustasna minhu, maka kedudukan dia sesuai dengan kedudukan di dalam jumlah. Nah, itu dengan ghair dan siwa. Yang kelima, al-mustasna bikhala wa'ada wa'hasa. Itu ada tulis istisna. Maka khala, ada dan hasa yu'tabaru fi'lan wa yu'tabaru isman. Itu dengan khala, ada dan hasa. Sehingga al-mustasna bikhala wa'ada wa'hasa lahu hukmani. Adatul istisna menggunakan mustasna dengan khala, ada dan hasa, ada dua hukum bacaan. Dalam artian isim yang jatuh setelah khala, ada dan hasa itu ada dua cara membaca. Yang pertama, fa imma ayyakuna mansuban. Itu yang pertama. Ada kalanya isim yang jatuh setelah khala, ada dan hasa dibaca mansub. Bi'tibarihi maf'ulan bih, digolongkan dia sebagai maf'ulun bih. Tatkala isim yang jatuh setelah khala, ada dan hasa dia dibaca mansub sebagai maf'ulun bih, anna khala wa ada wa hasa af'alun madiyatun. Bahwasanya khala, ada dan hasa adalah sebagai fi'il-fi'il yang madhi. Kalau kita baca setelah khala dan ada dan hasa itu berupa mansub. Contoh, misal ada ta'iratu, ada ta'iratan. Berarti kan ada ta'iratu, ada ta'iratan. Zaidnya di situ adalah ta'iratan, jatuh setelah ada. Ataupun ada ta'iratu hasa, ataupun khala ta'iratan. Kemudian ada fi'lun madin mabniun ala sukuni wal fa'il dhamirun mustatirun. Wa ta'iratan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Dan mana mustasna'nya? Mustasna adalah ada. Wa ainal adatul istisna, adatul istisna juga ada. Wa ainal mustasna minhu at-ta'iratu. Maka ta'iratan mansub sebagai maf'ulun bi, yang mana dari fi'il ada, yang mana dia itu sebagai adatul istisna hukman fi'lan, yang dihukumi dia sebagai fa'il, yang mana fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada at-ta'irah. Itu dengan yang pertama. Yang kedua, au majruran, ataupun isim yang dijar bi'tibarihi anna khala wa ada wa hasa hurufun jarrin, hurufu jarrin. Cara membaca yang kedua adalah dijar setelah ada, hasa dan khala. Kemudian yang kedua cara membacanya majruran, dijar bi'tibarihi, dengan digolongkan anna khala wa ada wa hasa hurufu jarrin, yaitu huruf jar. Misal ada ta'irati khala ta'iratin, ta'iratin majrur bukan mansub karena dia adalah sebagai khala hurufun jarrin. Sehingga yang sudah kita baca dulu bahwasanya ala adatul istisna yang pertama ila, dia adalah sebagai huruf terus menerus. Kemudian ghairu dan siwa isim. Kemudian yang ketiga khala, ada dan hasa, imma fi'lan wa imma harfan. Ada kalanya dia adalah berbentuk isim dan juga berbentuk fi'lan, berbentuk fi'il dan juga berbentuk dia adalah sebagai huruf. Tatkala kita membaca ada ta'irati khala ta'iratin, berarti khala di situ adalah sebagai huruf jar. Maka ta'iratin majrur karena didauli dengan huruf jar yaitu khala bi'tibarihi masbuqatan biharfi jar. Sehingga khala harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian ta'iratin majrurun bil kasrah, yang dijar dengan kasrah. Itu yang kedua. Kemudian waqat tasbikuma al masdariyah ada wa khala wa hina idin yata'ayyanu nasbal mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahuma fi'lani madiyani. Kemudian waqat tasdiqu ma'al masdariyatu, kadang-kadang ma'al masdariyah mendahului ada dan khola. Wahina idzin, dan tatkala kalimat ada dan khola mendahulunya huruf ma yang dinamakan sebagai ma masdariyah, maka tatkala itulah yata'ayyanu nasbul mustasna, maka jelaslah bagi kita nasabnya mustasna ba'da ada dan khola, setelah ada dan khola, ala annahu bahwasanya dia itu adalah sebagai maf'ulun bi wa annahuma. Sedangkan kalimat khola ada dan khola fi'lani madiyani, dua fi'il madi. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan, kalimat ada ta'iratu, ada ta'iratan, perhatikan contoh sebelumnya, kalimat ada dalam contoh ada ta'iratu, ada ta'iratan, berarti di situ bisa antum baca dua. Yang pertama mansub, yang kedua adalah majrur. Ihtimal. Kemudian tatkala kalimat ada dan khola itu kemasukan huruf ma yang namanya ma masdariyah, maka tidak boleh antum membaca di kasroh, harus di mansub. Saya ulangi, kalau ada dan khola itu tidak didahului oleh ma yang dinamakan sebagai ma masdariyah, maka ihtimal membacanya, mungkin bisa mansub dan mungkin bisa majrur. Bisa antum katakan ada ta'iratu, ada ta'iratan, itu yang pertama. Yang kedua ada ta'iratu, ada ta'iratin, itu yang kedua cara membaca dengan ada. Kalau ada ta'iratan ada, berarti fi'il madi. Kalau ada ta'iratin, berarti dia adalah sebagai huruf unjar, huruf yang mengejarkan. Akan tetapi kalau kalimat ada dan khola di situ kemasukan ma, maka jangan sekali-kali dia membaca majrur, maka harus dinasob sebagai maf'ulun bi. Misal ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Kalimat ma khalallaha sahihnya di situ adalah Allah. Dalam contoh ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Allah tidak boleh antum baca majrur. Tidak boleh antum baca ma khalallahi. Kenapa tidak boleh? Karena kalimat khala adalah masbuqatan bi harfil mim yang mana di situ dinamakan sebagai ma al masdariyah, maka wajib dinasab jatuh isim yang jatuh setelah khala, yang mana apabila khala tadi kemasukan ma yang dinamakan sebagai ma masdariyah. Maka Allah mansub sebagai maf'ulun bi. Kita irab ala harfu tanbih. Kullu syai'in, kullu marfu sebagai mubtada. Kemudian ma khalallah, ma khala adatul istisna. Wawal mustasna Allah mansub sebagai maf'ulun bi. Batilun marfu sebagai khobar dari mubtada kullu. Maka kullu syai' ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batilun, dia adalah batil. Sehingga di situ adalah ma khalallaha, tidak boleh antum baca ma khalallahi. Kemudian amma haza fala yasbikuha ma. Adapun hasa, maka ma tidak boleh mendahulunya. Tidak boleh antum katakan ala kullu syai'in ma hasallaha batilun, itu tidak ada. Maka hasa adalah syarat dia sebagai adatul istisna, tidak boleh mendahulunya harful ma. Nah, itu cara membaca dengan ada, hasa, dan khala. Mal khudah yu'rabu lafdha ghayra wa siwa kama tudahu a'lahu idza ustu'mila li gharadil istisna'i bi makna illa. Mal khudah di'rab dua lafaz ghayra dan siwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, apabila keduanya itu digunakan untuk tujuan dia sebagai mustasna ataupun ada tulis istisna, maka bimana illa, maka dia adalah bimana illa. Seperti contoh ja'ar rijalu ghayra zaidin, kalimat ghayr adalah li ghardil istisna, maka ghayra adalah bimana illa. Amma adapun ida ustu'mila, apabila keduanya itu digunakan li ayyi ghardin akhara, untuk tujuan yang lain, uqriba, maka keduanya yaitu ghairu dan siwa di'rab hasaba maqiha fil kalam, sesuai kedudukan dia di dalam kalam, sebagai fa'il, sebagai mubtada, ataupun sebagai khobar, ataupun sebagai naibul fa'il. Sehingga di situ, apabila kalimat ghair dan siwa digunakan untuk sebagai istisna, berarti dia adalah bimana illa. Akan tetapi kalau ghair dan siwa digunakan untuk tujuan yang lain, bukan al istisna, maka boleh digunakan dia sebagai kedudukan dia menjabat di dalam jumlah. Ima mubtada, wa imal khobar, wa imal fa'il, wa ima naibul fa'il, wa ila akhirih. Misal, kalamuka ghairu mafhumin, yang dijadikan syadd di situ adalah kalimat ghair. Kalimat kalamuka ghairu mafhumin, di situ bukan adatul istisna. Kenapa? Karena kalimat ghair adalah digunakan untuk tujuan yang lain, bukan digunakan sebagai adatul istisna. Maka kalamuka marfu sebagai mubtada, sedangkan kalimat mubtada harus butuh kepada khabarnya. Maka khabar daripada kalamuka adalah ghairu mafhumin, ghairu marfu, walaisal istisna, wala adatul istisna, tetapi dia di situ adalah sebagai khabar dari mubtada kalamuka. Maka ghairu khabarul mubtada'i marfu'un bidhommah. Kalimat ghair dia sebagai khabar mubtada yang mana dirofa dengan dhommah. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Siwaya bitahnanit taghridi yatrabu. Kalimat siwaya bitaknani taghridi yatrabu siwa mubtada'un marfu'un bidhammah al-muqaddarah alal alif. Kalimat siwa dia adalah bukan sebagai adatul istisna, tetapi sesuai dia kedudukan di dalam jumlahnya. Sebagai mubtada di situ, selain saya adalah indahnya lantunan yang merindukan. Sehingga yaitu di situ siwa ghair itu yang dijadikan syahid apabila kalimat ghair dan siwa itu digunakan untuk sebagai adatul istisna, seperti contoh qamar rijalu siwa zaidin, maka siwa disitu sebagai adatul istisna. Akan tetapi kalau siwa ya bitahnani taghridi yadrab, maka dia adalah sebagai mubtada, bukan sebagai adatul istisna dan bukan sebagai mustasna'nya. Yang ba, wa qad talhaqu adatut ta'rif al lafdhu ghaira fa naqul al ghairu. Kadang-kadang adatut ta'rif al yaitu bertemu dengan lafaz ghair, fanakul al-ghairu, sehingga kalimat ghairu kadang-kadang kemasukan al, yang mana apabila kalimat ghair di situ kemasukan al, maka membacanya adalah al-ghairu. Kalimat ghair tatkala kemasukan al, maka dia itu adalah bukan sebagai ya, bukan sebagai al-istisna dan juga bukan dia sebagai adatul istisna. Kalau ghair di situ kemasukan adatut ta'rif itu al, maka bimana at-tarfut tsalits, yang dimaksud at-tarfut tsalits adalah pihak yang ketiga. Nanti salah akan saya berikan contoh. Misal sadarat hadhihi shahadatu duna adada duna adana mas'uliyatin fima yata'allaku bihuquqil ghairi. Kalimat ghair mudafun ilai majrurun bil kasrah, karena mudafun ilai. Persaksian ini dikeluarkan dikeluarkan sudirat hadis sahadah, dikeluarkan persaksian ini duna adana mas'uliyatin, tanpa di bawah tanggung jawab fima yata'allaku bihuquqil ghair, karena dia itu berkaitan dengan hak pihak yang ketiga. Sehingga yang dijadikan syahid di situ adalah kalimat al-ghair. Seperti contoh yang lainnya, halakat al-usratu bisababil ghairi. Halakatil usratu bisababil ghair, ya, hancurnya rumah tangga bisababil ghair, disebabkan karena pihak ketiga. Maka kalimat ghair apabila dia itu kemasukan al menjadi al ghair, maka artinya tarfus salis, itu pihak yang ketiga. Seperti contoh tadi, halakatil usratu bisababil ghair, hancurnya sebuah rumah tangga bisababil ghairi, karena sebab pihak yang ketiga. Nah, itu terakhir tentang al-mustasna. Kita lanjutkan halaman ke-81, al-munada, isim yang mansub selanjutnya. Al-munada, yang pertama, al-munada ismun yaqau ba'da adatin min adawatin nida. Yang namanya munada, yang dipanggil. Yang pertama pengertiannya adalah al-munada isim yaqau ba'dal adatin, yang jatuh setelah alat min adawatin nida, dari alat-alat panggilan. Sehingga di situ adalah harus munada jatuh setelah harfun nida. Munada harus jatuh setelah harfun nida. Tidak mungkin al-munada jatuh dahulu kemudian ada tunida diakhirkan. Itu namanya bukan munada. Yang namanya munada adalah ismun yaqau ba'da adatin min adawatin nida, isim yang mansub yang jatuh setelah adatun nida, isim yang jatuh setelah adatun nida ataupun alat-alat panggilan, itulah yang dinamakan sebagai al-munada. Dalam arti kita bahasa Indonesia adalah al-munada, yang dipanggil. Kemudian wa adawatun nidai hiya, dan alat-alat panggilan dia adalah ya, likulli munada, untuk setiap panggilan. Dalam artian kalimat ya likullin munada da, untuk digunakan semua panggilan, baik itu jauh ataupun dekat, sama saja. Kemudian alhamzah dalam artian a, linidail qarib, atau contohnya nanti ya likulli munada, contohnya misal ya naiman istaikin. Sayyidnya di situ adalah naiman. Naiman dikatakan sebagai al-munada karena jatuh setelah adatun nida, dia mansub. Nanti naiman dinamakan sebagai al-munada ghairu maqsudah, panggilan yang tidak dimaksudkan. Itu daripada naiman mansub. Istaikit, ya naiman istaikit, wahai orang yang tidur, istaikit, bangunlah. Sehingga penggunaan kalimat ya boleh digunakan munada yang jauh ataupun dekat, sama saja. Maka di situ ya likulli munada, untuk semua panggilan. Alhamzatu linidail qarib, untuk memanggil yang dekat. Itu kalau untuk hamzah. Misal a Muhammadu akbil. Kalimat a adalah digunakan untuk munada yang dekat saja, tidak boleh digunakan untuk memanggil yang jauh karena pakai hamzah. A Muhammadu akbil, wahai Muhammad datanglah. Sehingga itu Muhammad dinamakan sebagai al-munada karena jatuh setelah ada tunida, yaitu a. Ayya, wahayya, wa'ay, linida'il ba'id, untuk memanggil yang jauh. Misal aya nabilu hal tasma'uni, wahai nabil, apakah kamu mendengarkan saya. Maka aya nabilu, nabilu dinabak sebagai al-munada karena jatuh setelah ada tunida, yaitu aya, yang mana fungsi daripada aya itu sendiri adalah untuk memanggil yang jauh. Hal harful istifham mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Tasma'uni, tasma'u marfu, karena dia adalah fi'il mudhari' yang tajarrudil awamil nawasib wa awamil jawazim, dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dan ni fi mahallin nasbin maf'ulun bih dari fi'il tasma'uni. Ayyan nabil, wahai nabil, apakah kamu mendengarkan saya, mendengarkan ucapan saya. Maka nabilu dan muhammadu nanti akan kita bahas kenapa muhammadu dan nabilu tidak dimansub. Dan begitu juga kenapa, apa sebab semua isim yang jatuh setelah ada tunida din, apa namanya, dibaca mansub. Seperti kalimat ya naiman istaikit, kenapa kok setelah na, setelah ya dibaca mansub. Insyaallah akan kita jelaskan yang akan datang. Ya, nah, kita lanjutkan yang kedua. Al-munada nau'ani. Dalam artian kaidah selanjutnya, isim yang jatuh setelah alat-alat panggilan itu ada dua bacaan. Yang pertama mansubun, yang kedua mabniyun. Jadi tatkala kita kan ya naiman istaikid, di situ mansub. Yang kedua a Muhammadu akbil au ayya nabilu hal tasmauni, di situ adalah isim yang mabni. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya ada isim yang jatuh setelah alat-alat panggilan ada dua cara membacanya. Yang pertama mansub, yang kedua mabniun ala marufiya alaihi. Yang alif yunsabul munada idza kana mudhafan aw sabihan bil mudhaf aw nakiratan ghaira maqsudatin. dan kapan kita membaca setelah ada atau tidak dibaca mansub? Yang pertama, munada ada isim yang jatuh setelah alat-alat panggilan dibaca nasab. Idza kana mudhafan, apabila munada itulah munada yang mudhaf. Itu yang pertama. Yang kedua, aw sabihan bil mudhaf, ataupun dia menyerupai mudhaf. Yang ketiga, nakiratan ghairu maqsudatin, isim yang nakira ghairu maqsudah, yang tidak dimaksud. Dalam artian, nakira ghairu maqsudah adalah panggilan secara umum, siapa saja boleh. Itu adalah dibaca mansub. Wa yu'tabarul munada fi hadhil halah mansuban bi fi'lin mudmarin takdiruhu ad'u. Al-munada yu'tabarul munada, munada itu digolongkan fi hadhil halat mansuban, di dalam keadaan seperti ini dibaca mansub. Bi fi'lin mudmar, dengan fi'il yang disembunyikan, takdiruhu ad'u, yang mana dia itu adalah takdirnya ad'u. Dari sini kita ambil ataupun bisa terjawab, kenapa kalimat isim yang jatuh setelah al-munada, setelah ada tunida dibaca mansub, ternyata dia adalah sebagai maf'ulun bih. Perhatikan, makanya mu'alif menyatakan di antara isim-isim yang mansub adalah al-munada. Al-munada dimasukkan isim yang mansub karena ada fi'il yang dibuang, yang mana dia itu adalah sebagai maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf wujuban takdiruhu ad'u. Nah, misal ya Abdallah, saya di situ adalah Abdallah, abda mudhaf, Allah mudhafun ilaih, maka Abdallah dibaca mansub apabila dia adalah munada yang mudhaf. Abda munada mansubun bil fathah li'annahu mudhafun, dia adalah munada yang dinasab dengan fathah karena dialah munada yang mudhaf. Ya Abdallah, ya harfun nida, yang mana ya di situ penggunaannya adalah untuk panggilan yang jauh ataupun panggilan yang dekat, sama saja boleh. Kemudian Abdallah, kalimat abda mansub karena sebagai al-munada atau sebagai maf'ulun bih, yang mana dari fi'il yang mahdhuf takdirnya ad'u. Ya ad'u Abdallah, saya memanggil Abdullah. Nah, semua, jadi semua munada yang di situ adalah mudhaf, munada yang mudhaf, maka di situ dibaca mansub. Kemudian contoh selanjutnya, ya mudhi'il anbiya, ya mudhi'i al anbiya, mudhi'i munada mansubun bil ya li annahu mudhafun. Ingat isim musanna ketika mansub maka tanda nasabnya dengan ya, maka ya mudhi ail anbiya, mudhi ail al mudhi ai al anbiya'i, wahai dua penyiar berita. Di situ mudhi ai munada mansubun bil ya'i li annahu mudhafun. Nanti apabila dia itu munada yang mana dari isim yang jamak mudzakkar salim, maka juga sama dengan ya juga. Itu munada yang mudhaf. Yang kedua, ya talian jabalan. Adapun pengertian sabihan bil mudhaf sudah kita pelajari tentang al ismu la annafiyatu lil jinsi, kena dibaca mansub, di antaranya adalah asabihan bil mudhaf. Ya talian jabalan, talian munada mansubun bil fathah li annahu sabihan bil mudhaf, karena dia adalah menyerupai mudhaf. Jabalan mansub sebagai maf'ulun bih, talian mansub sebagai al-munada karena jatuh setelah ada atau tidak, yaitu ya. atau sama dengan hamzah, atau dengan ayah, atau dengan haya, atau dengan ai, itu sama saja, terserah digunakan masing-masing al-datun nida, disesuaikan dengan al-munadanya. Contoh yang terakhir, ya rajulan khud biyadi, wahai seorang laki-laki, ambillah tanganku. Rajulan munada mansubun bil fathah li'annahu nakiratun ghairu maksudatin. Karena dia adalah munada mansub yang di fathah karena nakirah ghairu maksudah. Nanti apa pengertian munada nakirah maksudah dan ghairu maksudah, insyaallah akan dijelaskan dalam halaman berikutnya. Itu yang pertama. Sehingga yunsubul munada, munada dibaca mas nasab apabila mudhaf. Itu yang pertama, seperti contoh ya Abdullah, au sabihan bil mudhaf, ataupun dia penyerupi mudhaf, seperti contoh ya talian jabalan, atau nakira ghairu maksudah, seperti contoh ya rajulan khud biyadi. Itu yang dinamakan sebagai al munada ghairu maksudah. Itu yang nasab. Kemudian yang ba, yubnal munada ala raf'i idza kana alaman au nakiratan maksudan au nakiratan maksudatan au nakira maksudah. Cara membaca al-munada atau ada tunida yang selanjutnya adalah yubdal munada. Munada itu dimabnikan. Perhatikan al-farku bainal mabniyun dan yubna. Mabniyun adalah isim yang mabni, kalau yubna adalah dimabnikan. Kalimat mabniyun dan yubna ini adalah ada sebuah perbedaan yang sangat berbeda sekali. Kalimat seperti contoh ja'a man qama, man adalah isim mabni, bukan yubna, bukan dimabnikan. Tetapi kalimat yubna adalah dia asalnya bukan isim yang mabni, tetapi dimabnikan karena ada sebab yang lainnya. Itu diantara pengertian mabni dan dimabnikan. Kalau kalimat mabni, memang dari asal kalimat dia itu adalah isim yang mabni. Tetapi kalau yubna, dimabnikan adalah asal daripada isim tadi, bukan isim yang mabni. Dan kenapa dijadikan mabni? Apabila dia itu adalah menduduki tempat isim yang mabni, diantaranya adalah munada alam ataupun munada ghairu maksu'ar, munada yang nakirah maksudah, itu dimabnikan. Kita ambil contoh misal ya aliyu, perhatikan asal daripada hukum al-munada adalah isim yang mansub, karena dia adalah sebagai maf'ulun bi yang mana fi'ilnya dibuang ada'u asalnya. Kemudian kapan dibaca mabni ataupun yubna? Apabila isimnya ataupun munada adalah isim yang alam ataupun nakhirah maksudah. Seperti contoh ya aliyu, kenapa tidak ya aliyan ataupun ya aliyun? Kenapa tidak ya aliyan saja? Karena dia ali adalah munada alam. Maka apabila ingin memanggil daripada alam, maka dimabnikan di atas domah ya aliyu. Kenapa tidak boleh ya aliyun? Karena aliyu adalah isim yang mabni. Dalam contoh ya aliyu, isim yang mabni tidak boleh ditanwin. Sehingga aliyu alamun munada mabniun ala domi. Ali adalah alam di alam, munada alam yang dipanggil, yang dimabnikan di atas domah. Ya ba'i'u, ba'i'u nakira maksudah mabniun ala domi. Ba'i adalah munada nakira maksudah, yang nakira maksudah yang mana dimabnikan di atas domah. Contoh selanjutnya ya surtiyani, syurtiyani nakira maksudah mabniun alal alif li'annahu musannan, karena dia adalah isim yang musanna. Nah itu diantara, sehingga kalimat aliyu dan ba'iyu dan surtiyani adalah munada yang mabni di atas aliyu domah, bayu di atas doma dan syurtiyani adalah munada di atas mabni alal alif. Kemudian contoh selanjutnya, ya qadiruna. Qadiruna nakiratun maksudah mabniun alal wawi liannahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Perhatikan di situ kalimat qadirun dan syurtiyani. Kenapa di situ bisa mabni di atas alif? Karena dia adalah bukan mudhaf, atau dalam istilah yang lain dia adalah syurtiyani dan qadiruna adalah munada yang mufrad. Dalam artian munada yang mufrad, dia adalah munada yang bukan mudhaf dan bukan sabihan bil mudhaf. Maka syurtiyani adalah ditinjau dari isim adat, isim yang musanna. Qadiruna ditinjau dari adatnya isim yang jamak. Kenapa bisa dikatakan mufrad? Dalam artian syurtiyani dan qadiruna di situ munada mufrad, karena dia adalah bukan munada yang mudhaf dan juga bukan munada sabihan bil mudhaf, maka dia dikatakan isim yang mabni. Nanti semuanya ya Muhammaduna ataupun ya fa'iluna atau ya fa'ilani wa ilahi, apabila disitu munada yang nakir maksudah, maka mabniun ala marufi alaihi, dimabnikan di atas rofanya dia. Apabila musana berarti di atas alif, apabila jama berarti wawu, apabila domah berarti apabila isi mufrad, maka di atas domahnya. Nah, itu munada. Kemimal khuda yumkinuna an nadrikal farqa bainan nakiratil maksudati wa nakirati ghairil maksudati, memungkinkan kita untuk mengetahui perbedaan antara nakirah maksudah dan nakirah ghairil maksudah. Ida tasawwarna shakhsan biyastaghitsu, apabila tergambar bagi kita seseorang yang ingin kita minta tolong terhadapnya. Itu untuk perbedaan keduanya. Fa in kana amamuhu rajulun, fa in kana amamahu rajulun, apabila di depan dia ada seorang laki-laki, wa wayuksaduhu bin nida, dan dia memaksudkan untuk dipanggil, fa innahu yakul, maka sesungguhnya dia katakan ya rajulu dengan munada nakirah maksudah, apabila kita ingin meminta tolong, kemudian di hadapan kita ada seorang laki-laki yang kita ingin meminta tolong kepadanya, maka kita menggunakan ya rajulu, maka dikatakan dia sebagai munada nakirah maksudah. Munada nakirah satu, tetapi apa? Maksudah yang ia maksud. Yang namanya seorang laki-laki itu silakan datang, tapi ingat satu saja, jangan dua dan juga jangan tiga. Bisa juga ya rojulani dan ya rijalu, silahkan saja. Itu perbedaan diantara apa namanya nakirah yang maksud, nakirah maksudah. Angkidni, tolonglah saya. Sehingga saya ulangi, apabila tergambar di depan kita ada seorang laki-laki yang ingin diminta tolong, maka kita gak kenal siapa seorang laki-laki itu, maka kita menggunakan kalimat munada nakirah maksudah. Ya rajulu angkidni. Nakirah itu satu umum, maksudah yang dimaksud. Dalam artian siapa saja seorang laki-laki boleh datang, tetapi ingat satu saja. Kalau kamu katakan ya rajulu angkidni, wahai seorang laki-laki tolonglah saya, yang namanya kalau orang merasa dirinya laki-laki maka silakan datang, tapi satu saja, jangan dua ataupun jangan tiga. Nah, wahadihi an-nakiratul maksudah, itulah dinamakan sebagai nakirah maksudah. Kemudian wa illam yakun amamahu ahadun minar rijal, akan tetapi apabila di hadapan seseorang tadi tidak ada namanya laki-laki, fa innahu yastaghitsu, maka sesungguhnya dia itu pengin minta tolong, bi ayyi rajulin, dengan siapa saja seorang laki-laki, qad yasma'u nida'ahu, kadang-kadang dia mendengar panggilan tersebut, fayakul, maka kamu katakan, ya rijal, ya rojulan, angkidni, wahai seorang laki-laki, tolonglah saya. Wahadihian nakiroh ghairul maksudah, maka inilah yang dinamakan sebagai nakiroh maksudah. Jadi kesimpulan untuk keduanya adalah, kalau nakiroh yang nakiroh maksudah tergambar bagi kita ada seorang laki-laki banyak, cuma gak tahu namanya, dan kamu pengen minta tolong, yang dimaksud adalah satu, maka kamu ucapkan ya rojulu angkinni. Jadi siapa yang namanya rojul boleh datang, tapi satu saja. Kemudian kalau munada nakirah ghairu maksudah, itu silahkan, kebalikan daripada nakirah maksudah tadi. Yang namanya seorang laki-laki boleh datang semuanya, silahkan. Kalau kamu katakan ya rojulan angkinni, kalimat ya rojulan idlah umum nakirah ghairu maksudah kalau antum baca mansub. Maka yang namanya laki-laki boleh datang siapa saja. Nah, maka itu diantara, kalau antum baca ya rojulu berarti nakirah maksudah, ya rojulan berarti munada ghairu maksudah. Nanti ukurannya di sini adalah orang yang bisa, orang yang paham betul tentang al-munada dan tentang ilmu tahu bahasa Arabnya. Nah, kemudian ba yulahadu annahu idza kanal alamu au nakira maksudah isman mufradan fa innahu yubna ala dhommi. Perhatian bahwasanya apabila alam ataupun nakira maksudah isim yang mufrad, fa innahu yubna ala dhommi, maka sesungguhnya dia dimabnikan di atas dhommah, wala yunawwan, karena tidak ditan, dan tidak ditanwin. Li'anna al-ismal mabniyah, karena isim mabni la yunawwanu, tidak ditanwin. Fanakul ya aliyu wa ya muhammadu, walaysa ya aliyun wa ya muhammadun. Kamu katakan ya aliyu wa ya muhammadu, bukan kamu katakan ya aliyun wa ya muhammadun. Kenapa? Karena isim yang mabni tidak boleh ditanwin. Maka dalam contoh ya aliyu dan ya rojulu, di situ adalah isim yang mabni dalam kalimat munada yang alam ataupun nakirah maksudah, sehingga isim mabni tidak boleh ditanwin sebagaimana isim-isim yang biasanya.